الحمد لله فاني في الدين أعزكم الله. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Tauhid. Dan kita masih pada bab yang ke-35, yaitu bab yang menjelaskan tentang kesabaran Allah terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan bagian daripada iman, sehingga antara kesabaran dan iman ini sangat erat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan. Maka semakin kuat keimanan seseorang, maka dia menjadi hamba yang penyabar, baik sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula sabar ketika meninggalkan larangan-larangan, dan juga yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan beberapa dalil tentang kedudukan sabar di dalam Islam, dan terakhir telah kita baca hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika Rasulullah menyebutkan, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu bil 'uqubati fi dunya." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah segerakan ya hukumannya di dunia. "Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah." Namun sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ya keburukan pada hambanya, maka Allah tahan hukumannya, ya dikarenakan dosanya, sampai akhirnya Allah sempurnakan balasannya ya atas dosa yang telah dia perbuat pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu, di antara hikmah dari adanya musibah ya ataupun bencana yang menimpa ya, pada seorang hamba adalah sebagai takfir dzunub, ya menghapus atau menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Ya. Ini salah satu hikmahnya. Namun terkadang di sana ada hikmah yang lain, sehingga mungkin ada yang bertanya, gimana kalau misalkan ada seorang, ya dia tidak memiliki kesalahan, ya, atau tidak melakukan satu kemaksiatan, pun ternyata ya Allah timpakan padanya musibah, ya Allah uji dia dengan bencana, dengan penyakit yang dia derita. Anggap kalau misalkan dia yang tidak memiliki kesalahan, ya, lalu apa fungsinya, apa rahasianya, ya apa hikmahnya ketika Allah timpakan padanya musibah? Maka kita katakan bahwa ya anggap kalau misalkan dia tidak memiliki kesalahan dan dosa, ya maka manakala dia mendapatkan musibah, ini dalam rangka untuk menguji kesabarannya. Ya, dalam rangka untuk menguji kesabarannya. Dan juga sekaligus ya ingin mengangkat derajatnya. Ya. Allah ingin muliakan dia dengan dilipat gandakannya pahala ketika dia mampu untuk bersabar pada saat menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan. Ya, namun tentunya perlu diperhatikan di sini. Ya, ketika seorang mendapatkan musibah, maka tidak boleh ya untuk dia mengatakan ya, saya ini enggak pernah salah. Ya. Nah, maka ini dalam rangka untuk mengangkat derajat saya. Ya, dengan penyakit ini, dengan musibah ini. Ini rekomendasi ataupun tazkiyah. Tidak diperbolehkan. Ya. Hanya saja mungkin, ya artinya dengan melihat kondisi orang lain, mungkin bisa kita katakan seperti itu. Ada pun seorang memuji dirinya sendiri, kemudian merasa dia tidak ada kesalahannya, sehingga dia pun merasa pede, ya. Bahwa ketika dia mendapatkan musibah ini adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap saya misalnya. Ketika beliau mengalami ya, ujian mendapatkan ujian justru yang terakhir adalah berkelipat. Yang dari penyakit yang dialami oleh yang lain. Ya, seperti teman beliau, Al-Solat Bosan. Ya, sehingga kesalahan, ya, kita buat musibah yang beliau dapatkan, penyakit yang beliau rasakan, ya, itu bukan dalam rangka untuk menggugurkan kesalahan beliau. Ya. Namun dalam rangka untuk mengangkat beliau. Ya, dan untuk penghormatan dan kemuliaan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Ya, dan sebagai teladan bagi umatnya. Ya, bahwa demikianlah akhlak para nabi. Ya, akhlaknya para rasul. Ya, mereka sabar ketika menghadapi ujian yang Allah berikan. Demikian pula menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah manusia biasa. Ya, beliau sakit sebagaimana kita sakit, bahkan lebih. Ya. Nah, oleh karena itu di sini dari beberapa hal yang kita sebutkan, ya, beberapa dalil yang kita bawakan, ya, maka di sini kita mendapatkan paling tidak ada dua pelajaran. Yang pertama, karena isabatal insan bil masa'ib tu'tabaru takfiran li sayi'atihi wa ta'jilan lil 'uqubati fid dunya. Bahwa ketika seseorang mendapatkan musibah, maka ini akan menjadi sebab ya digugurkannya kesalahannya, ya, dan sebagai bentuk ya untuk disegerakannya hukuman ya bagi kesalahannya di dunia. Wa hadza khairun min ta'khiriha lahu fil akhirah, dan ini lebih baik ya daripada kalau tunda hukumannya nanti di akhirat. Ya. Sehingga apabila kita sudah paham seperti ini, ya, mungkin ketika mendapatkan musibah terasa pahit, ketika mendapatkan penyakit terasa berat, ya, ketika mendapatkan bencana, ya, merasakan gundah gulana, ya, namun di balik itu, ya, apabila kita sabar menerima pasrah, ya, maka justru ini adalah kebaikan, ya, untuk kita, ya, sehingga akan hilang, ya, ketidaksukaan, apalagi enggak terima dengan apa yang sudah Allah takdirkan, apalagi na'udzubillah sampai mengkritisi, ya, tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa jasanya sudah banyak, ibadahnya sudah banyak, Ya, apalagi na'udzubillah kalau dia merasa bahwa dia telah memberikan kebaikan kepada Allah. Ya. Dia telah merasa jasanya yaitu telah banyak terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahkan menganggap Allah itu mulia dengan ibadahnya. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, bahwa terkadang musibah itu ya, Allah berikan kepada seorang hamba lebih besar ya dari kadar kesalahan yang dia lakukan. Ya, jadi poin yang pertama tadi saya ulangi bahwa musibah yang menimpa seorang hamba ini bisa menjadi penggugur kesalahan dan dosa-dosanya. Ya, dan yang kedua tadi itu ya hukuman yang ya. Dan ini kebaikan. Ya, daripada ditunda sampai hari kiamat ya, di akhirah. Kemudian yang kedua, bahwa terkadang musibah itu ya, lebih besar porsinya dari kesalahan yang dia lakukan. Ya, dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, apa tujuannya, apa hikmahnya, yaitu agar supaya ya, hamba tersebut dengan kesabaran ya, ketika tertimpa musibah ini akan lebih mengangkat derajatnya ya, akan lebih mengangkat derajatnya. Nah, kita perhatikan ya, kita membaca dalam sejarah bagaimana sebagian para nabi mendapatkan musibah yang bertubi-tubi. Ya, Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam dia sakit sampai puluhan tahun, bahkan sebutkan 18 tahun. Ya, maka jangan sampai ada menyangka, oh berarti kesalahannya banyak. Oh enggak. Ya, justru ketika beliau bersabar dengan penyakit yang beliau derita, itu semakin mengangkat derajat beliau, semakin mulia. Ya, semakin mulia. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berkata al-mu'allif rahimahullah, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, inna idhamal jazai ma'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiyya falahu rida, wa man sakhita falahu sukht. Hassanahu Tirmidhi. Ya, sesungguhnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadith ini dari hadith Anas ya, bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya ya, besarnya balasan yang Allah berikan ya, sesungguhnya besarnya balasan yang Allah berikan ini sebanding ya, atau sejalan dengan besarnya ujian ya, sejalan atau sebanding dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai satu kaum, apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahum ya, maka Allah menguji mereka ya, Allah menguji mereka ya. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha ya dengan ujian tersebut, maka dia pun mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa man sakhita falahu sukht, dan sebaliknya barang siapa yang murka ya terhadap musibah tersebut, maka dia pun mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perhatikan di dalam hadis yang mulia ini, bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang keadilan Allah Azza wa Jal. Ya, bahwa besarnya balasan, ya, besarnya ya, kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu senilai dan sebanding. Besarnya ujian. Ya, semakin besar pengorbanan, ya, yang dicurahkan, yang dikeluarkan oleh seorang hamba, maka semakin besar pahalanya. Ya, semakin agung Allah subhanahu wa ta'ala, ya tentunya berbeda. Nah, Ustaz. Lanjut aja. Lanjut. Jadi tentunya berbeda ya antara seseorang yang mereka bersungguh-sungguh, bersemangat, lomba-lomba, ya bersegera di dalam kebaikan dengan orang yang santai-santai saja dalam kebaikan. Apalagi yang bermalas-malasan, tentunya jauh. Ya, tentunya jauh berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu semakin banyak ya pengorbanan yang dicurahkan oleh seorang hamba di dalam jalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar balasannya. Ya, ini hadis ini ya tentunya difahami besarnya balasan ya, yang Allah berikan itu sebanding dengan besarnya ya ujian yang Allah berikan ya dan tingkat kesulitan. Ya, ini apabila kesulitan yang didapatkan oleh seseorang itu dalam ya kebaikan, artinya ya kesulitan dan mungkin ya hambatan yang dia dapatkan itu dalam rangka kebaikan, bukan mempersulit diri. Ada sebagian salah paham ya ketika membaca hadis ini, maka ya dia ingin hidupnya susah ya. Pakaian enggak mau yang biasa-biasa saja, pengennya compang-camping. Ya, semakin banyak yang ya mencela, ya, menghina, memandang sebelah mata pakaiannya, ini semakin besar pahalanya. Kenapa? Tantangannya semakin besar. Ya, padahal dia bisa hidup normal. Makanan juga seperti itu, enggak mau yang biasa-biasa saja. Ya, makan nasi, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya misalkan. Enggak mau dia. Dia mempersulit diri. Bahkan dia bertekad, bahkan mengharamkan dirinya sesuatu yang Allah halalkan. Ya, karena dianggap itu sebuah kemewahan yang jauh dari sifat zuhud versi mereka. Sehingga mereka enggak mau makan daging, ya, enggak mau makan pakai lauk, ya, terus makannya cuma nasi tok, ya. Ini namanya mempersulit diri, ya. Namanya mempersulit diri. Ya, dan ini tidak masuk dalam hadis ini. Ya, jangan sampai seorang merasa pede, wah ini semakin banyak tantangan, semakin susah hidup saya, ya, semakin besar pahalanya. Oh, keliru, ya. Anda bukan semakin besar pahalanya, ya, tapi semakin susah hidup Anda. Kenapa? Anda yang mempersulit diri, ya, yang menyusahkan dirinya sendiri. Ya, seperti ini, gak ada keutamaan, ya, tidak ada keutamaan sama sekali. Nah, baju juga terkadang ada sebagian kalau tampak kusut, lusuh, ya, kumel, misalkan, ya, banyak jamurnya, misalkan kayak nggak pernah dicuci, bau, ini bagus semacam zuhud. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Ini ya, zuhud, ya, ala orang jahil. Ini ya, zuhud itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari yang halal. Ya, adapun mengotori baju, ya, membuat kusut bajunya sehingga tampak lusuh, ini mengganggu pemandangan malah, ya, mengganggu yang lainnya, apalagi dengan baunya. Ya, maka di sini barakallahu fikum, besarnya balasannya Allah berikan kepada seseorang ini sebanding dengan besarnya ujian ini apabila ujian tersebut didapatkan ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya, sehingga tentunya dari sini juga terdapat bantahan kepada orang-orang khawarij yang mereka merasa ya mereka telah berjuang ya, telah latihan perang-perangan ya, latihan bela diri, bahkan rela untuk bom bunuh diri, ya ini dianggap sebagai perjuangan. Maka alasannya juga ganjaran juga besar katanya, itu versi mereka ya. Sementara pengorbanan yang mereka keluarkan itu bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bid'ah yang mereka ya, perjuangkan. Nah, ini kemaksiatan. Nah, kemudian di dalam hadis ini ya, kita mendapatkan ya pelajaran bahwa di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah was-sukht war-ridha. Ya, sifat cinta, sifat marah dan sifat ridha. Ya, dan ini termasuk sifat-sifat fi'liyah. Yaitu sifat Allah yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun menetapkan yang secara hakiki apa adanya tanpa menyamakan sifat-sifat tersebut dengan makhluknya. Ya. Nah, demikian pula ya ujian yang Allah berikan kepada yang lain di dalam hadis ini bahwa ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba ini sesuai dengan tingkat keimanan ya seorang hamba. Ujian yang Allah berikan kepada seseorang ini sesuai dengan tingkat keimanannya. Ya, disebutkan di dalam hadis Tirmidzi ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an ketika beliau ditanya ya Rasulullah ayun nas yashaddana bala'an. Ya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dahsyat, yang paling keras ujiannya, yang paling besar? Ya. Ujiannya. Dan kata Nabi, al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Kata Nabi, para Nabi yang paling berat ujiannya. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Dari kalangan orang-orang saleh. Kemudian kata Nabi, fa'in kana fi qalbihi atau yubtala ar-rajul, fa yubtala ar-rajul ala hasbi dinih. Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat keimanannya. Ya fa'in kana fi qalbihi salban ishtadda bala'uh. Apabila di dalam hatinya ya, kuat imannya, dahsyat ujiannya. Semakin dahsyat ujiannya. Wa in kana fi qalbihi aw fi dinihi riqqatan ya fayubtala ala hasbi dini. Ya, namun apabila ya dalam hatinya pada agamanya itu ada ya kelemahan iman, maka dia pun akan diuji ya berdasarkan ya tingkat agamanya, tingkat keimannya tersebut. Ya. Nah, maka ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa apabila kita mengalami sebuah musibah, maka itu memang sesuatu yang kita mampu itulah. Ya. Sehingga enggak perlu untuk pesimis ya, merasa minder, kemudian melamun terus ya, kenapa ini terjadi, kemudian na'udzubillah cari-cari kambing hitam, pihak yang disalahkan. Ya sudah. Ya, artinya enggak mungkin itu lah. Ketika Allah memberikan ujian kepada seorang itu di luar batas kemampuannya, mesti ya, itu sesuai dengan kemampuan hamba itu. Ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Ya, pentingnya kita semakin mendalami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sampai-sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya fayabrahu al-bala'u lil-'abdi hatta yatrukahu yamshi ya ala al-ardi ma alaihi khati'ah. Ya, dan terus musibah itu, ujian tadi terus akan menimpa seorang hamba. Ya, sampai akhirnya Allah biarkan dia berjalan di atas muka bumi dalam kondisi tidak membawa kesalahan sedikit pun. Masya Allah. Jadi inilah di antara hikmahnya. Ya, sehingga ketika seorang mendapatkan musibah, mungkin satu sisi ya, dia berat, dia sulit, dia sedih, dia wajar, manusiawi, fitrah. Namun karena ilmu yang telah dia dapatkan, ilmu yang telah dia ketahui, dan dia beriman dengan itu semuanya, ya justru di balik itu ada keindahan, ya, ada hikmah yang besar, yaitu ya, terkuranginya kesalahan kita, digugurkannya dosa-dosa kita, insya Allah Taala dengan kesabaran itu. Nah. Baik, alhamdulillah dengan demikian selesai untuk bab ini ya, bab minal iman, sabru ala akbarillah. ya, dan seperti yang disebutkan oleh para ulama dan diriatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an tentang kedudukan sabar, kata beliau, was-sabru minal iman bi manzilati ar-ra'si minal jasad, ya, kedudukan sabar, ya, dengan keimanan ini seperti kedudukan kepala pada tubuh manusia. Nah, seperti kedudukan kepala pada tubuh manusia, artinya seseorang akan merasakan tubuhnya enak kalau kepalanya normal. Oke. Coba kalau kepalanya pusing, biar badannya gemuk, kempal, six pack misalkan. Nah, tapi kalau sudah pusing itu nggak bisa apa-apa itu, pikiran misalkan. Ya. Nah, itu nggak bisa apa-apa. Nah, demikian pula iman seseorang. Ya, seseorang akan merasakan lezat dan manisnya iman ketika dia bisa mewujudkan kesabaran. Nah, kesabaran ini ya, tentunya ya, mudah untuk diucapkan, ya, ringan untuk diteorikan, ya, namun tentunya berat untuk diamalkan. Namun bukan berarti kita pesimis kemudian merasa nggak mampu, ya, kemudian kita pun ya mengabaikan. Maka tetap kita sambil mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus memupuk dan meningkatkan, ya, keilmuan kita dan iman kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menggolongkan kita termasuk hamba-hamba yang penyabar. Ya, mungkin ini bisa kita sebutkan terkait dengan bab ini, semoga bermanfaat. Insyaallah dilanjutkan pada bab yang berikutnya, bab yang ke-36, pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Assalamualaikum minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.